lupakan. Terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan. Apa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadamu. Cara yang kau temui untuk kita kembali lagi, bersinarlah bulan purnama seindah serta tulus cintanya. Sinarlah terus sampai nanti, lagu ini ku akhiri. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku. Engkau kan menunggu.